sakral garing, usiamu sudah lanjut, penuh uban tuh rambut dan kulitmu keriput. Tapi kenapa kau masih juga nakal? Hei kopral garing, anakmu sudah 7, binimu Julaiha, cantik molek dan muda. Tapi kenapa kau masih juga jajan? Biarkan anak bini kesepian, biarkan anak bini kelaparan, duit gajian cuma sedikit, dihabiskan lewat poya-poya. Bersama Komariah, gadis kampung yang frustasi akibat patah hati lantaran pacarnya mati. Tenggelam bersama Tampo Mas Dua, dan kini Komariah jadi penghuni komplek gelap. Kopral gareng, kau prajurit keliru. Kalau mau nakal, buka dong baju dinasmu. Jangan bikin malu atasan dan negara.